Taib. Jazakumullah khair. Telah dibaca ya. Perlu ada latihan kembali. Jadi tidak melulu teks yang sudah dibacakan atau sudah diberi harokat kemudian mudah untuk dibaca. Ternyata membutuhkan apa? Membutuhkan latihan. Apalagi ada yang bilang grogi tadi ya. Padahal siapa yang lihat juga. Baik. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Ya, qala hafizahullah taala asyarhu taqaddama anna aqsam al-i'rab arba'atun wa hiya raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazmu. Telah kita sebutkan bahwa pembagian i'rab ada 4, rafa, nasab, khafd dan jazm. Kemudian kata beliau wa likulli wahidin min hadhihi al-arba'ah mawadhi' tahtassu bihi wa alamatun tadullu 'alaihi. Maka setiap dari i'rab ini, i'rab yang 4 ini ada tempat-tempat yang dikhususkan baginya dan tanda-tanda yang menunjukkan padanya. Ya. Sekarang kita mulai dari rafa. Ya, rafa ini yang pertama. Qala wa li raf'i arba'atu alamat ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Maka rafa memiliki 4 tanda. Tanda yang pertama dhammah. Ya. Ini adalah tanda asli. Kemudian waw, alif dan nun. Ya. Ini adalah tanda pengganti dari ad-dhammah. Qala dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'a. Adapun dhammah menjadi tanda. Ini kita mengulang pelajaran al-muyassar ya. Dhammah dia menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Contohnya ja'a talibu. At-talibu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammah. Demikian juga jamak taksir. Jamak taksir. Ja'atullabu. Tulab ini jamak dari talib. Ya, dia juga fa'il marfu. Wa alamatu rafi'i. Mada? Ad-dhammah. Kemudian yang ketiga. Wa jam'ul mu'annas salim. Contoh. Ja'atulibatu. Jamak mu'annas salim. Rafa'nya juga dengan dhammah. Fattalibatu fa'ilun marfu. Wa alamatu rafi'i. Ad-dhammah. Kemudian yang terakhir fi'il. Kalau yang tiga tadi isim, ya. Kemudian yang keempat fi'il mudhari' al-mujarrad 'anil nasib wal jazim wa lam yattasil bihi syai'un. Yang keempat fi'il mudhari' yang kosong dari penasab dan penjazam dan tidak berhubungan dengan sesuatu apapun. Ya, karena di antara fi'il mudhari' nanti ada yang berhubungan apa bersambung dengan alif dan nun. Ya, seperti yang menunjukkan apa af'alul khamsah ya, seperti af'alul khamsah ya berhubungan apa bersambung dengan alif dan nun atau waw dan nun. Nah, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun dia dirafa'kan dengan dhammah. Contohnya at-talibu yaktubu. Fa yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, kenapa yaktubu dirafa' indak ya Ahmad. Baik. Yaktubu fa'il. Wal jazim. Upayakan sebelum menjawab dipikir dulu. Karena dia kosong dari penasab dan penjazam. Iya. Ya. Fa yaktubu. Yaktubunya. Karena kita bicara tentang fi'il mudhari'nya. Qala al-waw. Sekarang yang kedua. Waw. Makanya Anna tekankan yang mengikuti kelas ini yang sudah tamat al-muyassar. Sehingga gampang kita cepat. Al-waw. Al-waw menjadi tanda. Ya, watakunu alamatan li rafi fi maudi'ain. Jadi tanda rafa pada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'al mujtahiduna. Fal mujtahiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw. Ya, mujtahidun di sana fa'il. Tanda rafa'nya adalah waw. Yang kedua asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah ya Ali, sebutkan apa itu asmaul khamsah? Hah? Ma hiya asmaul khamsah ya Ali? Grogi lagi ya, Wah. Asmaul khamsah, ha? Uzkur lana mahi isim yang tetap. Ojo ngarang-ngarang lu ya. Injak ya Hanif. Apa soal khamsah? Sesuai dengan menyasar aja apa sebutan? Definisi apa contohnya? Apa soal khamsah? Ah, Ibzan? Kalau disebutkan apa itu asmaul khamsa, asmaul khamsa, maka sebutkan asmaul khamsa itu adalah abuka, ahuka, fuka, hamuka, wadu, malin. Itu asmaul khamsa. Maka waw menjadi tanda rofa pada asmaul khamsa. Nahwu ja'a abuka. Fa abuka fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi alwaw. Baik. Yang ketiga alif. Alif juga menjadi tanda rofa. Fatakunu alamat. Watakunu alamatan dirafi fil musanna. Jadi alif itu hanya menjadi tanda rofa bagi apa? Musanna. Ya. Ja'a at-talibani. Fatalibani fa'ilun marfu wa alamatu rafi alif. Liannahum musanna. Ya. Ja'a at-talibani. Tanda rofaknya talibani. Talibani itu fa'il marfu. Tanda rofaknya apa? Alif. Karena dia musanna. Kemudian yang keempat. An-nun. Watakunu alamatan li raf'i fil af'alil khamsati. Ya. Nun menjadi tanda rofak pada af'alul khamsah. Pada af'alul khamsah. Ya. Wahya. Dan af'alul khamsah adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi, setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan yang pertama alif itsnain. Alif yang menunjukkan dua. Contohnya at-talibani yaktubani. Fokus kita pada yaktubani, bukan talibani. Yaktubani. Yaktubani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Ya. Yaktubani fi'il mudhari' marfu' tanda rafa'nya dengan nun. Kemudian bersambung dengan waw jamaah. Ya, yang bersambung dengan alif itsnain ada dua. Yaktubani dan taktubani. Yaktubani dan taktubani. Demikian juga yang bersambung dengan waw jamaah. Yaktubuna taktubuna. Thayyib. Contohnya at-tullabu yaktubuna fa yaktubuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Yaktubun ya fi'il mudhari' marfu'. Yono, kenapa dia rafa? Yono. Kenapa yaktubuna dibilang rafa di sana? Karena la akhta'ta. Mazaki, kenapa dikatakan dia rofa? Litajar rudihi minan nasib wal jazim. Kalau mau pakai bahasa Arab yang mantap. Litajar rudihi minan nasib wal jazim. Tapi masya Allah ya, harusnya nggak boleh di ini ya. Wah, masya Allah gitu ya, biar semangat. Karena kosong dari penasab dan penjazam, maka dia di rofa. Ya. Dan yang bersambung dengan waw jamaah tadi kita sudah sampaikan yaktubuna dan taktubuna. Au ya al mukhatabah. Ya. Contoh anti taktubina. Ya cuma satu ya, taktubina. Fa taktubina fi'lun mudhari'un marfu wa alamatu raf'ihi an-nun. Ini ya asma af'alul khamsah yang dirofakan dengan keberadaan nun. Ya. Dengan keberadaan nun. Nanti kalau masuk penasab atau penjazam, nunnya hilang. Ya, jadi nun itu sebagai tanda dia rofa. Selesai kita dari rofa. Ya. Jadi hadza yani yu'tabar muraja'ah. lana, ah, murojaah dari pelajaran al-muyassar. Tabel berapa? Tabel ada tabel ya kan? Ya. Yang dia murojaah itu yang mana ya? Taktubina sebelum nun. Kan fiilnya itu taktub, taktubu. Nah, kemudian bersambung dengan ya, ya itu disebut ya al-mukhatabah. Kalau dia bersambung dengan ya al-mukhatabah, maka tanda rafa'nya dengan nun. Ya, kalau dibuka di Muyassar halaman 13. Nah, itu dia apa namanya? Ringkasan-ringkasan dari i'rab. Nanti juga ada di tabel ini. Qala hafizahullah taala wa linasbi khamsu alamat, dan bagi nasab ada 5 tandanya. Al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Fathah, alif, kasrah, ya, dan terhapusnya nun. Qala al fathatu wa takunu al awwal aw al ula. Al-fathatu wa takunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'. Yang pertama fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Yang pertama tanda nasab pada isim mufrad. Contohnya afadal muallimu at-taliba. Guru memberikan faedah kepada para pelajar. Wa taliba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, taliba adalah maf'ul bihi yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian pada jamak taksir afadal muallimu at-tullaba. Fatullaba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, at-tullaba maf'ulun bihi mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kemudian yang ketiga, fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasib. Fi'il mudhari' yang kemasukan penasab. Contohnya lan yaktuba talibu. Fa yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Antum boleh tambahkan di sana bilan. Kenapa dia nasab? Karena kemasukan lan. Bilan, tambahkan bilan. Ya. Fayaktubu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-fathatu. Ini tanda yang pertama, tanda fathah. Jadi ada 3, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Yang kedua alif. Ya. Alif menjadi tanda nasab. Takunu wa takunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Dia menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Nahu afadal muallimu abak. Al muallim memberikan faedah kepada bapakmu. Fa abak maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al alif. Maka abak di sini maf'ulun bihi yang dinasabkan, ya, tanda nasabnya alif. Atsalits, atsalitsatu al kasratu. Wa takunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salim. Kemudian yang ketiga adalah kasrah. Dia menjadi tanda nasab pada jamak muannats salim. Pada jamak muannats salim. Hanya pada jamak muannats salim saja. Jadi jamak muannats salim itu bukan dengan fathah, tapi dengan kasrah. Afadat hindun at-talibati. Fatalibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Al-kasratu. Ya, at-taliban. Ah, maaf. At-talibat. At-talibati di sini maf'ulun bihi. Ya, maka dia dinasobkan. Tanda nasobnya apa? Al-kasrah. Al-kasrah. Ar-rabi'atu yang keempat, al-ya'u. Wa takunu alamatan linasbi fi maudi'ain. Ya, menjadi tanda nasab pada 2 tempat. Yang pertama pada musanna. Contoh afadal muallimu at-talibaini. Fa talibaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Maka talibaini maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya al-ya. Wa fil jam'il mudzakkari salimi nahwu afada al muallimu al mujtahidina fal mujtahidina maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasb bihi al ya. Ya, jamak mudzakkar salim juga demikian. Tanda nasabnya dengan al ya. Baik, apa yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan al mutsanna? Indak ya mudzakkir. Fa'andir. Ya, itu mudzakkir. Dua-duanya dia memiliki tanda ya. Perhatikan. Tanda nasabnya dengan ya, baik mutsanna maupun jamak mudzakkar salim. Lantas apa yang membedakan antara keduanya? Ahsanta. Kalau mutsanna? Taib. Ahsanta barakallahu fiik. Ini yang membedakan. Al-mutsanna harokat sebelum ya-nya adalah fathah. Adapun jamak mudzakkar salim harokat sebelumnya adalah kasroh. Nah ini penting nanti. Karena kalau antum tidak nanti membaca teks kan dia tidak ada harokatnya. Maka antum lihat fiilnya nanti atau lihat konteksnya. Ini dibaca at-talibaini atau at-talibina. Lah kalau at-talibin gak bisa. Ya al-mujtahidaini atau al-mujtahidina. Beda kan maknanya? Dua mujtahid dengan al-mujtahidin. Orang-orang yang mujtahid. Banyak orangnya. Sehingga harus lihat konteksnya. Yang membedakan apa? Harokat sebelum ya. Kalau dia fathah menunjukkan musanna. Kalau dia kasrah menunjukkan jamak mu'annas salim. Jamak mudzakkar salim. Yang kelima, tanda nasab yang kelima. Hadfun nun. Wa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah. Hadfun nun menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah. Kalau rofaknya, tanda rofaknya dengan subutun nun, tanda nasabnya dengan hadfun nun. Contohnya, lan yaktuba, walan yaktubu, walan taktubi, walan taktubi. Fakul wahidin min hadhil af'al fi'lun mudari'un min al-af'alil khamsati mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Maka ketiga fi'il di atas, lan yaktuba, walan yaktubu, walan taktubi, semuanya adalah af'al, ya fi'il-fi'il mudhari' yang termasuk af'alul khamsah yang mansub dan tanda nasabnya dengan hadfun nun. Baik, selesai kita dari an-nasab, tanda nasab. Qala hafizahullahu ta'ala walil khafdi salatu alamat. Bagi al-khafad ya ada tiga tanda yaitu al-kasratu wal-ya wal-fathah. Yang pertama kasrah, yang kedua al-ya, yang ketiga al-fathah. Baik. Kasrah sekarang. Tanda yang pertama kasrah. Al-kasratu wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Al-kasrah menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Yang pertama, al-ismul mufrad. Isim mufrad. Contohnya, salamtu ala talibi. Aku memberikan salam kepada pelajar itu. Fatalibi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Maka talibi adalah isim majrur. Kenapa Fini kok dia dijer? At-talibi. Talibi ada huruf jer ala. Kemasukan harfu jer ala. Ala talibi. Sehingga dia dijerkan. Nah isim mufrad itu tanda jernya. Ya atau tanda khafatnya adalah kasroh. Ya. Wajabut taksiri. Kemudian dia juga menjadi tanda jer atau tanda khafat pada jamak taksir. Contohnya salam tu ala tullabi, fatullabi ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasratu. Ya, at-tullabi itu adalah isim majrur, tanda jernya dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, jamak muannats salim. Jamak muannats salim, ya, contohnya sallamat hindun ala talibati. Ya, masya Allah beliau ya, failnya diganti sama beliau. Kalau yang kedua yang di atas, salam tu, aku memberikan salam. Ya, kalau yang ketiga, salamat hindun, failnya perempuan. Ya, untuk menjauhi fitnah ini ya. Jadi yang ngasih salam hindun. Salamat hindun ala talibat. Hindun memberikan salam kepada para pelajar wanita. Fatalibati ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Mudah. Selesai kita dari kasrah. Kemudian tanda yang kedua, alya. Qala alya'u wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Ya, perhatikan ya, ini banyak ya. Karena dia tanda kedua setelah kasrah. Kasrah itu menjadi tanda pada tiga tempat. Demikian juga ya menjadi tanda pada tiga tempat. Wa takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Ya menjadi tanda khafd pada tiga tempat. Yang pertama fil asma'il khamsati. Ada asmaul khamsah. Nahu sallamtu ala abika, fa abika ismun majrurun wa alamatu jarhi alya. Ya asmaul khamsah, sallamtu ala abika, aku memberikan salam kepada bapakmu. Abika di sana majrur atau mahfud karena kemasukan halful khafat, yaitu ala. Tanda khafatnya itu dengan ya, tanda khafatnya dengan ya. Qala fa fi jam'i fa fi musanna. Kemudian yang kedua pada musanna. Nahu sallamtu ala talibaini. Sallamtu ala talibaini. Fa talibaini ismun majrurun wa alamatu jarrihi alya. Aku memberikan salam kepada dua pelajar. Maka talibaini isim majrur, tanda jernya dengan ya. Tanda jernya dengan alya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Contohnya salamtu alal mujtahidin. Fal mujtahidin ismun majrur wa alamatu jarrihi alya. Ya. Al mujtahidin isim majrur, tanda jernya dengan ya. Yang membedakan dengan musanna adalah harokat sebelumnya. Kalau musanna sebelumnya fathah, kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya kasrah. Kemudian yang terakhir dari tanda khafat adalah al-fathatu, fathah. Wa takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Ya. Dan fathah menjadi tanda bagi khafat dalam ismul ladzi la yansarif, pada ismul ladzi la yansarif. Indak ya Ahmad, apa makna ismul ladzi la yansarif? Tidak boleh ditanwin dan tidak benar. Ya, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah. Ini asma apa? Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak dikasrah. Dan tidak dikasrah. Ada dua hal yang tidak boleh masuk pada ismul ladzi la yansarif, yaitu tanwin dan al-kasrah. Kecuali Kalau terpenuhi syaratnya baru boleh dikasbah. Apa syaratnya Ali? Sandarkan kepada domir yang didahului oleh alifan. Tidak mesti kepada domir, pokoknya dia disandarkan kepada sesuatu, ya. Didofahkan kepada sesuatu. Didahului alif lam, maka hilang ketidakbolehannya sehingga dia boleh. Seperti al-masajidu dakhaltu ilal masajidi, boleh. Kenapa? Karena sudah kemasukan alif lam. Dakhaltu ila masajidihim, aku masuk kepada masjid-masjid mereka. Sehingga apabila dia diidofahkan dan atau kemasukan alif lam, maka boleh untuk ditasrif. Masya Allah, merujak ya. Alhamdulillah. Kata beliau, ay alladhi la yakbalu tanwin walal kasrah, yaitu isim-isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Contohnya, salamtu ala Ibrahima, salamtu ala Ibrahima. Fa Ibrahimu ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu. Fa Ibrahima ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Fa di sana huruf ataf, ya, kepada Ibrahim, karena Ibrahimnya itu fathah, maka Ibrahim yang kedua juga fathah sebagai ataf fa, ya. Contohnya, salamtu ala Ibrahima, aku memberikan salam kepada Ibrahim. Ibrahim sana isim majrur, tanda jarnya dengan fathah. Soal, inda akhina Hanif. Hanif, ya. Inda akhina Hanif. Ibrahima, ya. Kenapa dia termasuk ismul ladzi la yansharif? Nama ajam. Nama ajam. Al-alam ma'al ujmah. Ya. Nama ajam. Ahsanta. Selesai kita dari khafat. Intinya khafat ada tiga tandanya. Kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tanda pada isim mufrad. Jamak taksir dan jamak mu'anas salim. Ya menjadi tanda khafat pada asmaul khamsah. Pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Adapun fathah hanya satu saja. Dia menjadi tanda khafat pada apa? Ismul ladzi la yansharif. Sekarang yang terakhir ya ikhwan, al-jazm. Dan ingat, kalau khafat hanya masuk kepada fi'il saja, khafat hanya masuk kepada isim saja, adapun jazm hanya masuk kepada fi'il saja. Qala hafizahullah ta'ala, wal jazmi alamatan. Ya. Wal jazmi alamatan. Jazm itu menjadi tanda, jazm itu memiliki dua tanda. Hanya dua saja tandanya jazm, ya. Yang pertama sukun, yang kedua hadfu, al-hadfu. Al-hadfu. Yang pertama sukun, yang kedua penghapusan. Nanti baru penghapusan terbagi jadi dua. Ya. Yang pertama sukun. Sukun gampang. Wa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Ya. Sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Ai alladhi laisa akhiruhu harfa illatin alifan aw wawan aw ya'an. Yang akhirnya itu bukan alif, waw, atau ya. Dan juga bukan merupakan af'alul khamsah. Boleh antum tambahkan. Jadi fi'il mudhari' sahih al-akhir, ya, yang akhirnya bukan huruf illah, alif, waw, atau ya. Dan bukan af'alul khamsah. Karena af'alul khamsah nanti tanda jazmnya dengan lain lagi. Walaupun akhirnya bukan huruf illah, tapi tanda jazmnya dengan hadfun nun berbeda. Contohnya lam yaktub, fayaktub fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Nah, ini perhatikan, bilam. Ya, ada penjelasan kenapa dia majzum. Maka yaktub fi'il mudhari' majzum dengan lam dan tanda jazmnya as-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Lam yaktub. Kemudian yang kedua, al-hadfu, penghapusan. Maka yang tanda jazmnya dengan penghapusan ada dua. Yang pertama, hadfu harfil illah. Menghapus huruf illah. Wa yakunu fil fi'lil mudhari' al-mu'tal akhir. Maka hadfu harfi illah ini adalah tanda jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yaitu yang huruf akhirnya harfu illah. Alif, ya, dan waw. Maka ketika dia kemasukan salah satu dari penjazm, contohnya lam, maka dihilangkan huruf-huruf illahnya tadi. Contohnya, Zaidun, lam yas'a. Harusnya ada alif di belakangnya, tapi kemasukan lam menjadi dihapuskan. Walam yada'u. Ya, harusnya ada waw-nya, kemudian dihilangkan. Walam yamshi. Harusnya ada ya-nya, kemudian dihilangkan. Karena kemasukan lam. Tanda jazmnya dengan hadfu harfi illah. As-su'al. Siapa tadi yang tadi ditanya? Hifdzan ya? Bukan? Mas Hanif. Ah, Hifdzan. Dari kata lam yas'a, walam yad'u, walam yamshi. Bagaimana kita mengetahui huruf illah yang dihapus? Yas'a, dari mana kita tahu yang dihapus itu adalah alif? Apa? Fathah. Jadi kalau huruf sebelumnya berharokat fathah, yang dihapus apa? Alif. Kalau huruf sebelumnya, huruf terakhir itu, harokatnya adalah apa? Dhammah, maka dia waw yang dihapus. Kalau dia berharokat kasrah, maka yang dihapus adalah ya. Fakullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari'un mu'talun akhir. Mu'talul akhir. Majzumun. Wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Maka setiap fi'il yang kita sebutkan di sini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang majzum. Majzum dengan apa, Yono? Hah? Lah, apa yang menyebabkan dia jazm? Apa? Lam. Kemasukan lam. Karena dia kemasukan lam, maka dijazmkan. Ya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfi illah. Dan tanda jazmnya adalah terhapusnya atau dihapusnya huruf illah. Al-alif pada yas'a, al-waw pada yad'u, al-ya pada yamsi. Dihapus huruf illahnya. Kemudian jenis penghapusan yang kedua adalah hadfu nuni. Hadfu nun. Maka penghapusan hadfu nun menjadi tanda jazam pada af'alul khomsah. Pada apa? Af'alul khomsah. Ya. Lam yaktuba, walam yaktubu, walam taktubi. Fakullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudari'un minal af'alil khomsah majzumun wa alamatu jazmi hadfu nun. Maka setiap fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari' yang termasuk af'alul khamsah yang dijazmkan dengan lam, ya, dan tanda jazmnya adalah hadfun nun, dengan hadfun nun. Baik. Ini adalah tanda-tanda jazm. Ini tanda jazm secara garis besar ada dua, sukun dan hadfu. As-sukun pada fi'il mudhari' sahih akhir, kemudian al-hadfu terbagi menjadi dua, hadfu harfi illah dan hadfu nun. Hadfu harfi illah menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Adapun hadfu an-nun menjadi tanda jazm pada af'alul khamsah. Kita baca catatan kaki beliau. Hunaka khamsu alamatin takarrarat fi kismain min aqsamil i'rab. Sebagai faedah kata beliau, ada lima tanda yang berulang. Tapi berulang pada dua pembagian i'rab. Jadi dia menjadi tanda pada i'rab ini dan juga menjadi tanda bagi i'rab itu. Ya. Tapi beda-beda ya. Yang pertama fathah kata beliau. Fathah itu menjadi tanda pada nasab. Ya, bahkan dia menjadi tanda asliyah. Tanda asliyah. Fathah menjadi tanda nasab bagi siapa saja? Hah? Isim mufrad, jamak taksir dan fiil mudhari yang kemasukan penasab. Tapi dia juga menjadi tanda khafad. Pada apa? Ismul ladzi la yansharif. Ya, pada ismul ladzi la yansharif. Yang kedua kasrah. Kasrah itu menjadi tanda khafad. Bahkan dia merupakan tanda asliyah. Pada apa saja? Pada ya, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tapi pada nasab dia juga jadi tanda. Ya, jadi tanda nasab bagi apa? Jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim dua tandanya sama. Tanda nasabnya dengan apa? Kasrah. Tanda khafadnya juga dengan kasrah. Yang ketiga alif. Alif menjadi tanda rofa. Ya, pada al-musanna. Ya, pada musanna. Dan dia menjadi tanda nasab. Ya, bagi asma'ul khomsah. Dorobtu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa dhamalim. Kemudian ya menjadi tanda nasab bagi al-musanna dan jamak mudzakkar salim. Tapi dia juga menjadi tanda khafad pada al-musanna dan jamak mudzakkar salim serta asmaul khamsah. Ya, jadi pada musanna dan jamak mudzakkar salim ini sama tanda nasab dan tanda khafadnya. Ya, darabtu talibaini marartu bi talibaini. Sama-sama ya. Kemudian pada khafad dia juga menjadi tanda pada asmaul khamsah. Ya, marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi malin. Kemudian hadfun nun. Ini yang kelima. Yang menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah dan menjadi tanda jazm pada af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah sama tanda nasab dan tanda jazmnya yaitu hadfun nun. Baik. Yulahidhu annal alamat allati taqarrarat hiya nafsul alamat an-nasab. Ya, sama. Perhatikan bahwa apa? Tanda yang berulang adalah tanda nasabnya. Tanda jazm adalah tanda nasabnya sama. Ya, yaitu pada apa? Ya sebagai tanda nasab dan jazm bagi musanna dan jamak mudzakkar salim, kemudian hadfun nun menjadi tanda nasab dan tanda jazm bagi af'al khamsah. Baik, ringkasannya bisa antum lihat pada bagan. Ya. Cara membacanya lihat anwaul i'rab wa alamatuhu. Jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya. Ya, kemudian rafa. Yang langsung melekat dengan rafa itu adalah tanda asli. Rafa tanda aslinya dhammah. Kemudian pengganti tanda aslinya al-waw, al-alif, wa nun. Kemudian an-nasab tanda aslinya al-fathah. Kemudian tanda penggantinya al-alif, al-kasrah, al-ya dan hadfun nun. Kemudian al-khafad tanda aslinya al-kasrah, maka penggantinya adalah al-ya wal-fathah. Kemudian yang terakhir al-jazm tanda aslinya as-sukun. Kemudian tanda cabangnya adalah al-hadzab. Al-hadzab terbagi menjadi dua, hadfu harfil illah dan hadfun nun. Baik. Nakif ilahuna. Insyaallah besok beliau ulang lagi tapi dengan metode yang berbeda. Ya. Dengan metode yang berbeda. Ya, kalau yang ini kita sampaikan tanda i'rab, beliau membahasnya mulai dari i'rabnya. Rafa tanda i'rabnya apa? Kemudian nasab tanda i'rabnya apa? Khafad tanda i'rabnya apa? Jazm tanda i'rabnya apa? Adapun pada pertemuan yang akan datang, beliau akan membagi yang di'irab dengan harokat dan yang di'irab dengan huruf. Ya. Dan ini metode yang cukup bagus. Selain untuk murojaah, kita punya perspektif yang berbeda dalam melihat sesuatu. Kalau tadi dilihat dari i'rab-i'rabnya, kalau ini dari tanda i'rabnya. Ternyata tanda i'rab itu ada yang berupa harokat, perubahan harokat, ada yang berupa apa? Huruf. Ada atau tidaknya huruf. Nah, ini yang akan beliau jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Taib. Jadi betul-betul seorang penuntut ilmu masuk ke dalam ilmu nahwu betul-betul mengakar sekali tanda-tanda i'rab tersebut di benaknya. Naqif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.